Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatan wassalaman ala al-mabu'uthi rahmatan lil'alamin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di masjid ini untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah membaca rukun yang ke-8 dan ke-9 dari rukun-rukun sholat. Maka pada malam hari ini kita akan mempelajari rukun yang ke-10, yaitu at-tuma'ninatu fi jami'il arkan, tuma'ninah pada setiap rukun, pada setiap rukun. Apa itu at-tuma'ninah? Wahia as-sukun, as-sukun yaitu diam, diam pada setiap rukun. Maksudnya kita berada pada posisi rukun tersebut. Misalnya sujud, ya maka kita berdiam ketika sujud. Jangan sampai letakkan wajahnya ke lantai kemudian langsung bangkit. Maka yang seperti ini bukan tuma'ninah. Seberapa lama diam dia pada posisi rukun-rukun tersebut, baik itu sujud, duduk, berdiri, i'tidal, rukuk dan yang lainnya, wa tanu bi qadril qaulil wajib fi kulli ruknin, yaitu diamnya dia kurang lebih sekitar bacaan yang dia baca, yang wajib dia baca pada setiap rukun tersebut. Misalnya dalam posisi i'tidal, maka dia diam berdiri pada posisi setelah ruku sebatas bacaan, minimalnya sebatas bacaan yang dia baca, yaitu Rabbana walakal hamdu, minimalnya sekian. Barakallahu fikum. Atau pada posisi sujud, Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Dia diam, lama dia diam pada posisi sujud adalah kurang lebih sekitar lama dia membaca bacaan ruku, zikir ruku yang dia baca. Barakallahu fikum. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam al-musi' biha fi salatihi fi jami'il arkan. Hal ini kenapa? Kenapa at-tuma'ninah menjadi sebuah rukun? Menjadi sebuah rukun di dalam salat yang harus didatangkan dan tidak boleh ditinggalkan. Barakallahu fikum. Hal ini dikarenakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang salah di dalam melaksanakan salat pada setiap rukun-rukunnya. Wali amrihi bi i'adatis shalah li tarkihi at-tuma'ninata fiha. Dan juga berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang tersebut untuk mengulang kembali sholat dikarenakan dia meninggalkan tuma'ninah pada rukun-rukun tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam sifatus sholat, beliau menyebutkan mana tentang mana tuma'ninah. Beliau mengatakan an ya insanu fi rukni hina yarji'u kullu faqarin ila mawdih, yaitu seseorang diam pada posisi rukun sampai persendian dia, barakallahu fikum, diam pada posisi rukun yang dia lakukan ketika itu. Berkata para ulama, qala al-ulama, asy-syekh menukilkan perkataan para ulama, wa hiya as-sukunu wa in qalla, At-tuma'ninah itu adalah diam, as-sukun, diam tenang walaupun hanya sejenak. Faman lam yatma'in fi salatihi fala salata lahu walau shalla alf marrah. Barang siapa yang tidak tuma'ninah, tidak tenang, barakallahu fikum, di dalam salatnya, maka tidak ada salat baginya. Maksudnya salatnya tidak sah. Walau shalla alf marrah, walaupun dia salat sebanyak 1000 kali. Hal ini terbukti ikhwani fiddin, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ar-rajul, dzakar rajul. Orang tersebut yang mana dia tidak melakukan tuma'ninah di dalam setiap rukunnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangnya sampai berkali-kali. Sampai pada akhirnya orang ini menyerah dengan mengatakan, wahai Rasul, ini yang saya bisa, hanya sebatas inilah yang saya bisa. Kalau begitu ajarilah saya kaifiyah yang benar di dalam salat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya dan memerintahkan kepada dia untuk tuma'ninah, hatta tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai engkau betul-betul pada posisi rukuk dan engkau diam pada posisi rukuk tersebut. Barakallahu fikum. Dan seterusnya dari hadis yang masyhur tersebut. Kemudian Syekh menyebutkan, wa bihadza na'rifu khata'a man syahiduhu min katsirin minal musallina min qaumihim la yatma'una la yatma'innuna wala siyama fil qiyami ba'da ruku' wal julus bainas sajdataini. Dengan ini kita mengetahui salahnya apa yang kita saksikan dari kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan salat, yang mana mereka tidak tuma'ninah, terlebih pada posisi berdiri setelah ruku, yaitu pada posisi i'tidal, ruku, berdiri, kemudian langsung sujud. Barakallahu fikum. Persendian dia enggak betul berada, belum sempurna letak tangannya, letak sikunya, barakallahu fikum, belum sempurna pada posisi berdiri. Dia sudah turun untuk melakukan sujud dan dia tidak diam pada posisi berdiri tersebut walaupun hanya sejenak. Maka yang seperti ini salah. Barakallahu fikum. Wal julus bainas sajadataini, apa juga yang dilakukan oleh kebanyakan dari kaum muslimin, yaitu pada posisi duduk di antara dua sujud. Barakallahu fikum. Fa innaka tarahum qabla an ya'tadila al-insanu qa'iman idza huwa sajidun wa qabla an ya'tadila jalisan idza huwa sajidun. Maka engkau akan melihat mereka sebelum dia betul-betul pada posisi berdiri, dia sudah turun untuk ruku, dan sebelum dia betul-betul pada posisi duduk, dia sudah turun untuk sujud. Wa hadza khata'un 'adzim. Falau shallal insanu ala hadzal wasfi alfa salatin lam tuqbal minhu. Andai kata kalau seandainya ada seseorang melaksanakan salat dengan cara seperti ini 1000 kali, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Liana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lirrajuli alladhi kana yakhillu bitumaninah faja'a fa sallam 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu an-nabi irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang meninggalkan tuma'ninah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, irji', ulanglah salatmu, fa salli, dan kembali melaksanakan salat, fa innaka lam tusalli, karena engkau pada hakikatnya belum melaksanakan salat. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dari ini kita mengetahui salahnya orang-orang yang tergesa-gesa dan tidak melakukan tuma'ninah di dalam sholat, dan dikhawatirkan bahwa sholatnya tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat dan pernah kita dengar dari sebagian kaum muslimin yang melaksanakan sholat tarawih sampai 22 rakaat hanya dilakukan dalam waktu sekian menit. Barakallahu fikum. Hanya dilakukan dalam waktu sekian menit, sangat singkat sekali. Dan dilihat, barakallahu fikum, 6 makmum masih pada posisi ruku, imam sudah sujud. Barakallahu fikum. Makmum masih pada posisi ruku, imam sudah sujud. Saking cepatnya imam melaksanakan sholat, barakallahu fikum. Maka ini jelas tanpa tumaknina, barakallahu fikum. Kemudian rukun yang ke-11, at-tasyahudul akhir. At-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Liqauli Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, kunna naqulu qabla an yafridu alaina an yufradu alaina at-tasyahuda assalamu ala Allahi min ibadihi. Assalamu ala Allahi min ibadihi. Fadalla qawluhu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah walakin qulu attahiyatu lillahi. Fadalla qawluhu sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qabla an yufrada ala annahu furida. At-tasyahudul akhir, tasyahud bacaan, at-tasyahudul akhir. Barakallahu fikum. Bacaan at-tasyahudul akhir. Kalau sebatas at-tasyahudul akhir, maksudnya di sini adalah bacaannya. Bacaan at-tasyahudul akhir. Berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dahulu kami sebelum diwajibkan kepada kami untuk membaca at-tasyahud, kami membaca assalamu alallahi min ibadihi. Assalamu alallahi min ibadihi. Inilah yang dibaca oleh para sahabat sebelum diwajibkannya at-tasyahudul akhir. Faqala Nabi, maka Nabi mengatakan, la taqulu assalamu alallah. Jangan kalian membaca assalamu alallah. Walakin qulu attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Barakallahu fikum. Ada banyak bacaan at-tasyahudul akhir. 6 attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat dan yang lainnya dari bacaan tasyahud yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada dua syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum. Maka Nabi memerintahkan mereka untuk membaca doa tasyahud tersebut sampai dua syahadat. Maka ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qabla an yufradu, sebelum diwajibkan, fadalla anna ala annahu furidu, maka menunjukkan bahwa at-tasyahud ini diwajibkan, yang mana dahulunya belum diwajibkan. Barakallahu fikum. Setelah beberapa lama Nabi SAW memerintahkan mereka dengan mewajibkan mereka untuk membaca doa tasyahud ini. Barakallahu fikum. Ini sisi pendalilan yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini, tentang wajibnya bacaan at-tasyahudul tentang rukunnya at-tasyahudul akhir. Kemudian yang ke-11, al-julus. Al-julus lit tasyahudil akhir. Barakallahu fikum. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu wa dawama alaihi. Rukun yang ke-12 adalah duduk untuk tasyahud akhir. Duduk tawarruk. Barakallahu fikum untuk tasyahudul akhir. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu. Sisi pendalilannya adalah karena Nabi melakukannya. Wadawama alaih, dan terus menerus melakukannya, tidak pernah meninggalkannya. Waqala sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melaksanakan, sebagaimana kalian melihatku salat. Barakallahu fikum. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil umum yang sering dijadikan oleh para ulama tentang wajibnya beberapa gerakan atau bacaan tertentu di dalam salat. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah nah, menjelaskan bahwa tasyahud akhir itu ada dua jenis. Tasyahud akhir itu ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah sholat yang jumlah rokaatnya dua, yang mana duduk tasyahudnya hanya satu kali, seperti sholat subuh dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka padanya seseorang melakukan duduk dengan cara iftirash. Hal ini pula yang dinyatakan oleh Al-Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Adapun yang salatnya tasyahudnya ada dua, barakallahu fikum, maka tasyahud akhir berada pada yang kedua, yaitu pada salat maghrib, isya, salat thulatsiyah, salat yang tiga rakaat seperti salat maghrib, atau rubaiyah, salat yang asar. Barakallahu fikum. Maka pada duduk tasyahud akhir ini dengan cara mutawarrikan, yaitu duduk tawarruk, duduk dengan cara tawarruk. Barakallahu fikum. Bagaimana duduk tawarruk? Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tiga kaifiyah di sini. Duduk tawarruk. Adapun duduk iftirash sudah kita jelaskan. Duduk tawarruk, antajlisa 'alal ardi bi alyataika. Engkau duduk di atas lantai menempelkan dua pinggulmu. Ya, rijlakal yusra min tahti sakikal yumna ilal janibil aiman, dan engkau meluarkan kaki kirimu dari bawah betis kaki kanan ke samping kanan. Nah, insyaallah tergambar ya. Hal ini yang sering dan banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Wallahu fikum. Kemudian posisi kaki kanan adalah diberdirikan. Barakallahu fikum. Diberdirikan, dan posisi kaki kanan diberdirikan. Ujung barakallahu fikum, punggung dari kakinya menghadap ke kiblat dan telapak kakinya menghadap ke belakang. Barakallahu fikum. Ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Yang kedua, tata cara kedua, antafsyiri syarijlaini al-sintaini. Engkau menidurkan kedua kakimu, kaki kiri dan kanan. Ijuhuma minal janibil aiman, dan mengeluarkannya dari arah kanan. Perbedaannya di sini dari sifat yang pertama tadi, kaki kanannya ditidurkan sama dengan kaki kiri. Barakallahu fikum. Kaki kanannya ditidurkan sama dengan kaki kiri. Nah, antum tergambar sama-sama ditidurkan begini. Nah, tidak diberdirikan. Barakallahu fikum. Dan dikeluarkan la tansibil yumna bal ajjiha wa akhrijha minal yamin. Jangan engkau berdirikan kaki kananmu, akan tetapi ditidurkan dan dikeluarkan dari arah kanan. Nah, dari samping kanan. Sama-sama dikeluarkan dari samping kanan. Wa kadzalikal yusra wa takunu ar-rijlul yusra tahta sakil yumna. Barakallahu fikum. Dan begitu pula kaki kiri juga ditidurkan, akan tetapi posisi kaki kiri berada di bawah betis kaki kanan. Akan tetapi kaki kiri berada di bawah betis kaki kanan. Nah, sama dengan cara yang pertama, tapi perbedaannya apa? Terletak pada kaki kanan, yang mana kaki kanannya sama-sama ditidurkan. Nah, sama-sama dengan kaki kiri ditidurkan, tidak diberdirikan kaki kanannya. As-sifatu tsalitsah. Antufrisyar rijlaini jami'an. Tata cara yang ketiga dari duduk tawarruk, dua kaki kiri dan kanannya, dua kakinya baik kiri dan kanan sama-sama ditidurkan dan sama-sama dikeluarkan, ditaruh di samping sebelah kanan dan ditidurkan. Barakallahu fikum. Sama dengan posisi atau cara yang kedua tadi. Lakin akan tetapi, taj'alur rijlal yusra baina sakil yumna wa fakhidhiha. Akan tetapi posisi kaki kiri, nah, barakallahu fikum, betis kaki kirinya dimasukkan antara betis kaki kanan. Nah, terbayang? Nah, dimasukkan. Ini kaki kirinya dimasukkan begini. Nah, barakallahu fikum. Sepertinya sulit ini. Nah, ini beberapa kaifiah ini sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan. Barakallahu fikum, menunjukkan bahwa Nabi Nam bergonta-ganti tata caranya. Kadang melakukan cara yang pertama, yang kedua, dan kadang yang ketiga. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan juga ini mazhab Al-Hanabilah dalam hal ini, apabila banyaknya riwayat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi berganti-ganti di dalam melakukannya, maka dianjurkan bagi kita untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Kadang kita melakukan ini dan kadang kita melakukan cara yang kedua atau yang ketiga. Rawi Bukhari, kemudian Asy-Syaikh menyebutkan dalil. Rawal Bukhari An-Nabi Humaid radhiyallahu anhu qa'ada ala maq'adatihi, apabila duduk yang terakhir beliau memajukan kaki kirinya, maksudnya posisi kaki kiri di depan kaki kanan, wa nasabal ukhra, dan beliau memberdirikan kaki kanan, wa qa'ada ala maq'adihi, dan dia duduk di atas tempat duduknya. Rawa Muslim an Abdullah ibn Zubair. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah ibn Zubair. Nah, ini hadis Al-Bukhari tadi itu kaifiahnya seperti kaifiah yang pertama. Riwayat dari Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fis shalah qadamahul yusra baina fakhidhihi, wa apabila duduk di dalam salat beliau menjadikan kaki kirinya antara paha dan betisnya, antara paha kanan dan betisnya, wa farasya qadamahul yumna, dan beliau menidurkan kaki kanannya, tidak diberdirikan, wa wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra wa wada'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna wa asyara bi usba'ihi, dan beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri dan di atas lutut kiri, dan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, wa asyara bi usba'ihi begini. Nah, ini kaifiah, yaitu pada kaifiah yang ketiga. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Husain rahimahullah barakallahu fikum, yang sampai kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13, at-taslim. At-taslim, mengucapkan salam. Mengucapkan salam, yaitu di akhir salat. Ini rukun yang ke-13. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa tahliluha at-taslim. Dan penghalalannya adalah salam. Maksud penghalalan di sini adalah penghalalan dari segala sesuatu di luar salat. Lafaz hadis ini adalah miftahus salat at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci dari salat barakallahu fikum at-takbir. Barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh Nabi wa tahrimuha at-takbir, dan pengharaman dari segala kegiatan di luar salat itu adalah at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dan penghalalan dari segala kegiatan di luar salat adalah dengan salam. Ucapan salam di akhir salat. Fayaqulu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullahi. Sehingga dia mengucapkan ketika dia menoleh ke kanan dengan ucapan assalamu alaikum warahmatullahi, dan ketika menoleh ke kiri dia mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi. 6. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Yang dijadikan rukun itu apakah salam yang pertama saja ataukah dua-duanya? Yang dijadikan rukun itu apakah salam yang pertama saja ataukah dua-duanya? Sebelumnya, hadis yang tadi kita sebutkan lafadznya yang benar adalah miftahus shalah at-tuhur. Miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci dari salat itu adalah kesucian, taharah. Dan pengharaman dari segala kegiatan di luar salat adalah at-takbir, dan penghalalan dari segala kegiatan di luar salat adalah at-taslim. Kemudian, apakah yang menjadi rukun di dalam sholat itu hanyalah salam yang pertama atau dua-duanya? Apakah hanya salam yang pertama saja atau dua-duanya, baik ke kiri atau ke kanan? Barakallahu fikum. Di sini ikhwani fiddin ada khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan bahwa yang menjadi rukun pada salam adalah salam yang pertama saja, salam yang ke kanan. Adapun salam yang kedua, hukumnya adalah mustahab. Adapun salam yang kedua, hukumnya mustahab. Barakallahu fikum. Bahkan berkata Syekh Al-Albani di dalam Talkhis Sifatish Shalah. Nah, jadi sifat salat Nabi itu ada tiga tingkatan kitabnya. Yang pertama, aslu sifatus shalah ini lebih panjang, tawil, lebih besar. Lebih panjang, ada tiga jilid yang Anda pernah lihat. Kemudian ini aslu, asalnya. Kemudian lebih diringkas lagi menjadi sifatus shalah. Sifatus sholah yang sering dipegang dan insyaallah kita semua punya. Kemudian yang ketiga lebih ringkas lagi, at-talhis, ringkasan sifatus sholah. 6. Barakallahu fikum. Di dalam kitab beliau Talhis Sifatus Sholah, beliau mengatakan thumma yusallim an yaminihi wa huwa ruknun hatta yura bayadu khaddihi al-ayman. Di dalam talkhis sifatish shalah, ringkasan sifat salat, beliau mengatakan kemudian mengucapkan salam dari kanannya, dan inilah rukun. Salam ke kanan, dan inilah yang rukun. Sampai kemudian beliau mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan, dan inilah yang disebut sebagai rukun, atau yang dimasukkan di dalam rukun sholat. Yang mana beliau melakukannya sampai putihnya pipi beliau terlihat, warna putih pada pipi beliau terlihat. Nah, betul-betul menoleh ke kanan sampai warna putih pada pipinya terlihat oleh jamaah yang berada di belakangnya. Barakallahu fikum. Jadi betul-betul ditolehkan kepalanya. Wa naqala Ibnul Munzir al-ijma' ala man iktasara fi salatihi ala taslimatin wahidah faqad ajza. Dan dinukilkan oleh Imam Ibnul Munzir al-ijma', kesepakatan, adanya kesepakatan bahwa barang siapa yang mencukupkan di dalam sholatnya dengan satu kali salam saja di akhir sholat, maka itu sudah cukup. Maka itu sudah cukup. Sehingga barakallahu fikum, menurut Syekh Al-Albani dan juga apa yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Munzir, bahwa yang dijadikan rukun di dalam sholat pada salam adalah salam yang pertama saja. Adapun salam yang kedua ke kiri, maka hukumnya adalah mustahab. Ini yang dikatakan oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Berbeda yang dikatakan oleh para ulama yang lain. Bahkan di sini Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan adanya tiga pendapat. Adanya tiga pendapat. Pendapat yang pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Albani tadi, cukup dengan satu kali salam. Salam yang pertama itu hukumnya wajib atau rukun, dan salam yang kedua hukumnya mustahab. Nah, mustahab. Dengan dalil yang kita sebutkan tadi, bahwa diantara dalilnya juga adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat witir melakukan salam sebanyak satu kali. Melakukan salam sebanyak satu kali. Annahu sallama fil witri taslimatan wahidatan tilqa'a wajhihi. Beliau mengucapkan salam pada salat witir sebanyak satu kali. Sebanyak satu kali. Sebanyak satu kali. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, pendapat yang kedua, nah, barakallahu fikum, adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang menjadi rukun di dalam sholat pada salam adalah dua-duanya. Salam ke kiri, salam ke kanan, dan salam ke kiri. Nah, salam ke kanan dan salam ke kiri. Barakallahu fikum. Mereka menyebutkan dalil innamaka na yakfi ahadukum an yadha yadahu ala fakhidhi wa yusallimu ala akhihi ala man yaminihi wa man ala shimalihi. Hanyalah cukup bagi kalian, atau sesungguhnya cukup bagi kalian, salah seorang di antara kalian di dalam tasyahudul akhir, meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian pada akhirnya dia mengucapkan salam untuk saudaranya ke kanan dan ke kiri. Nah, cukup bagi kalian. Nah, lafadznya yakfi ahadukum, cukup bagi salah seorang di antara kalian. Kalimat yakfi, cukup al-kifayah, berarti kalau kurang dari salamnya, kalau kurang salamnya satu kali, berarti tidak cukup. Nah, sisi pendalilannya adalah, saya ulangi, lafadz hadis tersebut mengatakan cukup bagi kalian untuk melakukan diantaranya salam ke kanan dan salam ke kiri. Berarti kalau seandainya dia hanya melakukan salam satu kali, yaitu salam ke kanan, berarti tidak cukup. Barakallahu fikum. Nah, dan juga hal inilah yang sering yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila kurang salamnya, salam ke kiri, maka tidak sah, karena dua-duanya adalah rukun. Inilah pendapat yang didukung oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Sifatus Shalah. Barakallahu fikum. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa nah, mereka menggabungkan antara dalil-dalil tersebut. Barakallahu fikum. Naam, menggabungkan antara dalil-dalil tersebut. Akhirnya mereka mengatakan bahwa pada sholat wajib, maka wajib untuk salam sebanyak dua kali. Adapun pada sholat sunnah, maka cukup salam satu kali. Adapun salam yang kedua hukumnya mustahab. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadits yang tadi. Barakallahu fikum. Bahwa Nabi melakukan salam satu kali itu riwayatnya adalah pada sholat apa? Sholat witir. Dan sholat witir adalah diantara sholat-sholat tatawu, sholat sunnah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah tiga pendapat. Dan dikatakan oleh para ulama, al-ihtiyat, demi kehati-hatian kita melakukan dua kali salam. Demi kehati-hatian kita melakukan dua kali salam. Barakallahu fikum. Kalau seandainya kita tidak bisa memilih atau ragu, maka ihtiyaton, maka kita melakukan dua kali salam. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Maka di antara keduanya ada dua, ada perkara yang mutasyabih, yang tidak jelas. Maka jangan sampai kita terjatuh di dalam perkara mutasyabih. Karena orang yang terjatuh di dalam perkara yang syubhat, yang samar-samar, maka dia akan terjatuh di dalam perkara yang haram. Naam, barakallahu fikum. Karena kalau kita melakukan salam satu kali, ada di antara ulama yang mengatakan bahwa sholat kita tidak sah. Namun kalau seandainya kita melakukan salam dua kali ke kiri dan ke kanan, semua ulama mengatakan sholat kita sah. Maka oleh karena itu ikhwan fillah, dianjurkan dalam hal ini diantaranya adalah yang sebagaimana yang dianjurkan oleh Muhammad Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarhul Mumti, ihtiyaton kita melakukan salam sebanyak dua kali. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-14 adalah tartibul arkan. Tartibul arkan ala ma taqaddam bayanuhu. Sesuai dengan urutan, rukun-rukunnya sesuai dengan urutan. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Ala ma taqaddama bayanuhu, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum fa'alaha murattabatan, dikarenakan Nabi melakukannya secara berurut. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, melakukan salat secara berurut. Wa qala sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Wa 'allamaha al-musii'a fi salatihi biqaulihi tsumma allati tadullu 'ala tartib. Dan Nabi mengajarkan kepada orang yang salah di dalam sholatnya dengan lafaz summa. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Kemudian, summa. Lebih detail lagi makna summa dalam bahasa Arab ada makna at-tertib. Ada makna tertib. Nah, barakallahu fikum. Ada makna at-tertib. Misalnya Muhammad dan Ali, Muhammad masuk masjid kemudian disusul oleh Ali. Bahasa Arabnya bagaimana? Dakhala Muhammadun thumma Aliyun. Dakhala Muhammadun thumma Aliyun. Muhammad masuk kemudian Ali. Beda dengan wa, lafaz wa yang diartikan dengan apa? Dan bahasa Indonesianya dan wa. Barakallahu fikum. Waw ini tidak ada ketentuan sebelum dan sesudah. Umum sifatnya, mutlak. Sifatnya umum. Jadi kalau seandainya datang Muhammad masuk masjid, kemudian disusul oleh Ali, boleh antum balik bahasanya dengan wa. Dakhala Aliun wa Muhammadun. Padahal yang datang yang pertama siapa? Muhammad kemudian Ali. Tapi kalau kita menggunakan wa, bahasa kita masih benar. Tapi kalau antum menggunakan summa, bahasanya salah. Yang datang Muhammad kemudian Ali, kemudian antum katakan dakhala Aliun summa Muhammadun, salah. Barakallahu fikum. Karena lafaz summa yadullu ala tertib, menunjukkan ada makna lebih, yaitu berurut. Barakallahu fikum. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya, berurut. Dan inilah yang diajarkan oleh beliau kepada orang yang salah di dalam melakukan salat dengan lafaz summa yang menunjukkan makna tertib, berurut. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.